Setelah itu beliau rahimahullah ta'ala berkata, masalatul hukmil harakati fi shalah. Masalah hukum bergerak di dalam salat. Qala Ibnu Abdul Barr fi tamhid. Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah di dalam kitabnya At-Tamhid, ajma'al ulama'u, telah berijma' para ulama, anna al-amala al-khafifa fi shalati la yusiduha. Bahwasanya amalan yang ringan, yakni gerakan yang ringan di dalam salat, tidaklah merusak salatnya. Wa ajma'u anna al-amala al-kathira fi shalati yufsiduha. Dan mereka bersepakat bahwasanya amalan yang banyak, yakni gerakan yang banyak di dalam salat, itu merusak salat. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala. An-Nawawi berkata, semoga Allah merahmatinya, ittafaqu ala anna al-kathira. Mereka bersepakat, para ulama bersepakat, bahwasanya yang banyak, ai min al-af'al, yang banyak dari gerakan-gerakan, yubtilu shalah, ini membatalkan salat. Wal qalila la yubtil, dan yang sedikit, maksudnya gerakan sedikit, gerakan yang ringan, tidak membatalkan salat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu Umamata bint Zainab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menggendong Umamah bint Zainab, yakni cucunya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggendong cucunya, wa huwa fi shalah, dan beliau di dalam salat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi menggendong ketika berdiri, ketika ruku beliau meletakkan, kemudian sujud. Setelah bangkit lagi berdiri, beliau menggendong lagi. Tentu ini terdapat gerakan, tapi gerakan di sini teranggap gerakan yang ringan, yang sedikit. Maka gerakan ini tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak. Pada hadis ini menunjukkan tentang kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Beliau menyayangi cucunya seorang perempuan, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyisihi orang-orang musyrik di zamannya yang mereka tidak menyukai anak-anak perempuan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi cucunya yang bernama Umamah bint Zainab. Beliau gendong ketika salat. Tidak hanya beliau, tidak hanya Umamah ini yang beliau gendong. Akan tetapi, beliau juga menggendong cucunya yang lain seperti Al-Hasan dan Al-Husain, digendong bahkan ketika khutbah, diangkat, diletakkan di mimbar bersamanya. Jadi, menggendong baik ketika salat ini termasuk dari gerakan. Akan tetapi, gerakan yang ringan, yang tidak membatalkan salat. Kemudian disebutkan lagi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa maza Aisyata. Dan Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, ketika sujud, idza sajada, dia mengangkat Aisyah. Yani mengangkat salah satu dari anggota tubuhnya yang diletakkan di tempat sujudnya, karena rumahnya Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah ketika itu sangat kecil. Jadi kalau keduanya tidur, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam untuk melakukan salat, ketika sujud, tempat sujudnya terdapat Aisyah. Maka beliau mengangkatnya, mengangkat anggota, salah satu dari anggota tubuhnya yang diletakkan di tempat sujud, kemudian sujud. Setelah bangkit dari sujud, Aisyah meletakkan lagi. Ini hadis ini menunjukkan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih menderita dibanding kita para umatnya. Rumah beliau demikian kecil. Demikian kecil. Tapi tidak membuat beliau meninggalkan salat lail. Tidak membuat beliau lalai dari perintah. Bahkan mereka paling banyak bersyukur ketika keadaan seperti itu. Aisyah menyaksikan beliau selalu salat malam sampai bengkak kakinya. Aisyah pun menyatakan, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang sekarang dan yang akan datang? Beliau pun menyatakan, afala akuna abdan syakurah. Maka Maka tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi beliau membuktikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tempat yang kecil seperti ini beliau masih bisa melaksanakan salat, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada salatnya ini terdapat gerakan. Gerakan ini teranggap gerakan yang ringan yang tidak membatalkan salat. Akhrajahu al-Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa yanzilu min al-mimbar min 'ala al-mimbar. Di sini penulis menyebutkan wa yanzilu min 'ala al-mimbar. Dan dia turun dari atas mimbar. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya salat, beliau salat di atas mimbar. Ketika mau sujud, beliau turun. Turunnya beliau ini dari atas mimbar ke bawah sujud, ini tidak membatalkan salat, karena hanya dua langkah atau tiga langkah langsung beliau sujud, ini tidak membatalkan salat. Setelah itu beliau naik lagi ke mimbar, setelah sujud naik lagi ke mimbar, setelah salat di atas mimbar beliau berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi gerakannya beliau di sini tidak membatalkan salat. Wa kana yatanakhha'u wa huwa fi sholati fayudallikuha bi yadihi. Dan beliau mengeluarkan lendir semisal air luda atau yang semisalnya dari mulutnya, kemudian digosokkan dengan tangannya. Fayudallikuha biyadihi, digosokkan dengan tangannya. Kalau kita biasa dengan tisu, menggunakan dengan tisu. Dan di zaman Nabi mungkin menggunakan kain tangan atau mungkin menggunakan yang lainnya. Wallahu alam. Yang jelas gerakan seperti ini, misalnya kita dalam salat ingin berludah atau mengeluarkan dahak lendir dari kerongkongan kita dengan menggerakkan tangan, maka ini teranggap sebagai gerakan yang ringan yang dia tidak membatalkan salat. Karena inda Muslim, ini disebutkan di dalam Muslim, wala tadurrul isyara biraddis salam, dan tidaklah memudaratkan salat dengan memberi isyarat sebagai jawaban terhadap salam. Misalnya orang memberikan salam, kita salat, maka salamnya dijawab dengan diberi isyarat. Seperti Aisyah ketika datang Asma kepadanya dan dia sedang salat bersama kaum muslimin, yakni salat salat khusyuf, maka Aisyah berkata, Asma bertanya, Aisyah pun menjawab dengan memberi isyarat dengan tangannya ke langit. Maka pemberian isyarat seperti ini tidak membatalkan salat. Kemudian disebutkan di sini, wa khal'un ni'al, melepas sandal. Nabi SAW juga pernah melepas sandal ketika beliau salat. Diberitahu oleh Jibril bahwasanya sandalnya ada najisnya, beliau pun melepaskan salat. Melepaskan sandalnya di dalam salatnya. Persahabat pun ikut semua melepaskan sandalnya. Setelah salat, Nabi SAW memberitahu mereka bahwasanya beliau melepaskan sandal karena ada najisnya. Wa raf'ul imama wa wad'uha, dan mengangkat imama dan meletakkannya. Misalnya dia imamannya jatuh, ketika dia mau berdiri terjatuh imamannya diangkat, kemudian dia letakkan di kepalanya. Maka ini tidak membatalkan salat. Atau dia wa wad'uha au wa wad'uha wa wad'uha, dan meletakkannya. Seperti para sahabat ketika mereka salat bersama Rasulullah SAW di terik matahari yang panas, mereka tidak sanggup dengan panasnya matahari, maka dilepaslah imamahnya, kemudian diletakkan tempat sujudnya, dan mereka sujud di atas imamah. Ini tidak membatalkan sholat dengan gerakan seperti ini. Walabsi tsaubin khafifin, dan mengenakan atau memakai pakaian yang ringan. Misalnya ketika dia sholat kedinginan, dia ada jaketnya di depannya, dia ambil langsung dia pakaikan. Seperti ini tidak membatalkan sholat pula karena ada uzur tadi kedinginan. Maka mengenakan pakaian dalam sholat seperti ini dengan dua kali gerakan, tiga kali mengangkat kemudian memasukkan tangan kanan kemudian tangan kiri, tiga gerakan seperti ini tidak membatalkan sholat karena dia teranggap sebagai gerakan yang ringan. Wanad'uhu, dan melepasnya, yakni melepas misalnya kepanasan. Setelah dia pakai, lama kelamaan kepanasan. Dia lepas, dia copot, kemudian dia letakkan. Ini juga tidak membatalkan salat. Wadaf'u marun. Iya. Wadaf'u marin. Dan menolak orang lewat. Menahan orang yang lewat. Jadi menahan orang yang lewat. Ketika ada yang lewat, ditahan supaya dia tidak lewat. Maka gerakan yang menahan ini tidak membatalkan salat. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasin wa adarahu min ala yasarihi faja'alahu an yaminihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibn Abbas lalu diputarkannya dari atas kirinya. Jadi dibawa. Karena Ibn Abbas salat di kirinya. Faja'alahu an yaminihi, diputarkan, dibawa ke kanannya. Gerakan seperti ini tidak membatalkan salat. Akhrajah al-Bukhari, wa huwa qaulul jumhur. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan pendapat ini, yakni gerakan yang ringan ini tidak membatalkan salat, ini adalah perkataan jumhur. Kebanyakan para ulama.